Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala al-Waqidi haddathani Muhammad ibn Sa'ad al-Thaqafi wa Abdurrahman ibn Abdul Aziz fi jama'atin. Kullun haddathani bi ta'ifatin min al-hadith. An al-Mughirah ibn Syu'bah annahu dakhala 'ala al-Muqawqis. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi, beliau berkata menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Sa'ad al-Thaqafi dan Abdurrahman ibn Abdul Aziz dalam beberapa orang, ini dalam kumpulan beberapa orang, semuanya menyampaikan kepadaku beberapa hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau masuk menemui Raja Muqawqis. Wa annahu qala lahu, dan bahwasanya Raja Muqawqis berkata kepadanya, inna Muhammadan nabiyyun mursal, walau asaba al-qibtu war-rumu ittaba'uhu. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi yang diutus. Kalau saja sampai berita ini kepada Qibti dan Rumi, niscaya mereka akan mengikutinya. Qibti yang ada di Mesir, Rum yang ada di Romawi, yakni orang-orang Nasrani yang ada di Qibti di Mesir dan orang-orang Nasrani yang ada di Romawi, kalau mereka dengar, bisa mereka semua akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qala al-Mughirah, berkata lagi Mughirah, fa'aqamtu bil Iskandariyah, maka aku pun tinggal di daerah Iskandariyah. La ada'u kanisatan illa dakhaltuha. Tidak ada satu gereja pun di Iskandariyah kecuali aku masuki. Wa sa'altu asaqifatuha, dan aku tanyakan pada uskup-uskupnya, min Qibtiha wa Rumiha, apakah dari gereja Ortodoks Mesir ataupun gereja Katolik Roma. Aku tanyakan semua uskup-uskup tadi, aku tanya, amma yajiduna min sifati Muhammad SAW. Aku tanyakan tentang apa yang mereka dapati di kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Wa kana uskufun min al-Qibti wa huwa ra'su kanisati Abi Muhannis, dan berkatalah seorang uskup dari Qibti, dari gereja Ortodoks, wa huwa ra'su kanisah Abi Muhannis, dan dia adalah pemimpin gereja yang dijuluki Kanisa Abi Muhannis. Kanu ya'tunahu bimardahum. Orang ini biasa didatangi oleh orang-orang yang sakit untuk minta diobati dan didoakan. Lam ara ahadan qat la yusallil khams ashadd ijtihadan minhu. Tidak pernah aku dapati, kata Mughirah bin Syu'bah, gak pernah aku dapati satu orang pun yang tidak sholat lima waktu. Maksudnya bukan Islam. Yang sholat lima waktu kan Islam. Tidak pernah aku dapati orang yang tidak sholat lima waktu, tetapi semangat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti orang ini. Ya, ini uskup tadi. Fakultu. Aku tanyakan kepadanya. Akhbirni, hal baqiya ahadun minal anbiya? Beritakan padaku, apakah masih ada sisa nabi yang akan datang? Ini pimpinan gereja Ortodoks. Bahkan orang yang dikenal paling soleh, yang orang-orang berdatangan kepadanya minta diobati dan minta didoakan. Aku tanyakan, akhbirni, hal baqiya ahadun minal anbiya? Kabarkan padaku, apakah masih ada sisa nabi yang akan datang? Qala, dia menjawab, na'am, wa huwa akhiruhum. Iya, yaitu yang terakhir. Nabi yang terakhir. Laisa bainahu wa baina Isa ahad. Tidak ada antara dia dengan Nabi Isa satu orang nabi pun. Berarti habis Nabi Isa, setelah beliau, langsung nabi tersebut. Wa huwa nabiyyun qad amarana Isa bittiba'ihi. Dan dia adalah nabi yang kami diperintah oleh Nabi Isa untuk mengikutinya. Wa huwa an-nabiyul ummiyul arabi, yaitu nabi yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis Arabi, dari turunan Arab, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Laisa bil tawil wala bil qasir. Tidak tinggi tapi tidak pendek. Sedang-sedang saja. Fi ainihi humratun. Di kedua matanya ada kemerah-merahan. Walaisa bil abyad wala bil adam. Warna kulitnya tidak putih tapi tidak pula coklat. Yufi sya'rahu, menguraikan rambutnya. Wayalbas ma ghalaza min ath-thiyab, dan memakai pakaian yang kasar dan tebal. Wayajtazi bima laqiya min ath-ta'am, sayfuhu 'ala 'atiqihi, dan dia mendapati atau memakan apa yang sampai kepadanya dari makanan. Sayfuhu 'ala 'atiqihi, pedangnya ada di lehernya. La yubali man laqa, dia tidak peduli siapapun yang ditemuinya. Yubashirul qitala binafsih, dia langsung berperang dengan dirinya. Ini langsung ke medan pertempuran. Wa ma'u ashabuhu yafdunahu bi anfusihim, dan dia memiliki sahabat-sahabat yang mengorbankan diri mereka untuk melindunginya. Hum lahu ashadda hubban min awladihim wa abaihim. Mereka ini lebih cinta kepada Nabi tersebut daripada pada anak-anak mereka sendiri, daripada bapak-bapak mereka sendiri. Yakhruju min ardil qarab, ia keluar dari negeri Qarab. Disebutkan di sini Qarab adalah Qibt, karena dalam manuskrip yang lain bukan Qarab tapi Qibt. Wa min haramin ya'ti, dan dari tempat suci dia datang. Wa ila haramin yuhajir, dan kepada tempat suci pula dia hijrah. Asalnya dari tempat suci, hijrah ke tempat suci. Yang pertama tempat suci Mekah, yang kedua tempat suci Madinah. Ila ardi musbakhah wa nakhl, ke dataran yang bergaram dan banyak pohon kurma. Yadinu bidini Ibrahim, orang ini beragama dengan agamanya Ibrahim. Ya'taziru ala wasatihi, memakai izar, sarung yang diselendangkan di pinggangnya. Wa yaghsil atrafahu, dan mencuci ujung-ujung badannya. Ujung badan adalah tangan, kaki, wajah. Wa yakhussu bima lam yakhussu bihi al-anbiya qablah, dan dikhususkan untuknya perkara-perkara yang khusus yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yab'ath ila qaumihi khassah wa yub'ath ila an-nasi kaffah. Di antaranya bahwa nabi yub'athu ila qaumihi, setiap nabi diutus pada kaumnya secara khusus. Wa yub'ath ila an-nasi kaffah, tetapi nabi terakhir ini akan diutus untuk seluruh manusia. Waju'ilat lahul ardu masjidan wa tahura, akan dijadikan baginya bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, wa tahura, dan tempat suci, yakni tempat yang bisa dipakai salat. Aynama adrakathu shalah tayammama wa shalla, dimanapun didatangi waktu salat maka dia akan salat. Bertayamum menunjukkan bahwa tanah tadi suci. Wasallah, dan salat di atasnya. Wa man kana qablahum musyaddadun alaihim la yusalluna illa fil kana'is wal bi'. Sedangkan orang-orang yang sebelumnya mereka tasyaddud, bersikap ekstrim, tidak mau salat kecuali di gereja mereka, tidak mau salat kecuali di bi'ah-bi'ah mereka. Kana'is bentuk jamak kanisah, artinya gereja-gereja. Bi'ah atau bi'ah bentuk jamak dari bi'ah, maknanya tempat-tempat ibadah kaum Yahudi. Mereka tidak mau sholat kecuali di tempat-tempat khusus, tempat ibadah mereka. Adapun Nabi yang akan datang, dia sholat dimanapun datangnya waktu sholat, di atas bumi manapun, dan berwudu kalau tidak ada air, maka tayamum dengan tanah pula. Lihat jawaban uskup besar, bahkan pimpinan para gereja ortodoks, menjawab pertanyaan dari Mughirah bin Syu'bah. Apakah akan ada nabi yang belum datang? Mereka menjawab, ada. Dan mereka sebutkan sifat-sifatnya persis seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, tinggal mereka menyatakan kami beriman kepada Rasulullah, nabi yang diutus di Mekah, selesai. Sempurnalah iman mereka. Tetapi al-hawa yang sering menghalangi mereka untuk beriman. Berkata Tabrani, haddathana Ali ibn Abdul Aziz, qala haddathana Abdullah ibn Raja, qala haddathana al-Mas'udi, an Nufail ibn Hisham ibn Sa'id ibn Zaid. Dari bapaknya, dari kakeknya, Sa'id ibn Zaid. Anna Zaid ibn Amr wa Waraqa ibn Nafal kharaja yaltamisanid din. Dikisahkan oleh Sa'id ibn Zaid bahwa Zaid ibn Amr, satu, wa Waraqa bin Nafal, dan Waraqa bin Nafal, dua. Dua orang ini kharaja, keduanya keluar berjalan, yaltamisanid din, untuk mencari agama. Yaltamisan, keduanya mencari agama. Hatantahaya ila rahibil bil musin. Kemudian berakhirlah perjalanan mereka, yaitu ketika bertemu dengan seorang rahib di daerah Musil. Maka berkata li Zaidin, berkata kepada Zaid, min aina aqbalta? Dari mana engkau datang? Qala min baiti Ibrahim. Aku datang dari Ka'bah bait Ibrahim. Qala wa ma taltamis? Dia tanya lagi pendeta dari Musil tadi, cari apa kalian? Qala altamisuddin, aku mencari agama. Qala irji', kata pendeta tadi, pulanglah engkau. Fa innahu yushiku an yadhhar alladhi tatlubu fi ardik. Kembalilah engkau ke tempatmu, yaitu rumahnya Ibrahim atau Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Kembalilah. Karena yushiku, sebentar lagi, an yadhhar, akan muncul apa yang kalian cari di sana. Akan muncul apa yang kalian cari, fi ardika, di tanahmu akan muncul seorang nabi. Faraja wa huwa yaqul, maka pulanglah dua orang tadi, Zaid bin Amr dengan Waraqah bin Naufal, sambil berkata labbaika haqqan labbaika haqqan ta'abbudan wa warqan warqan. Aku penuhi panggilanmu wahai kebenaran. Ta'abbudan wa riqqan, sebagai ibadah kepada Allah, sebagai riqqan. Maka ketika kembali ke Mekah, muncullah Nabi Muhammad SAW yang waktu itu diantar oleh Khadijah menemui Waraqah ibn Naufal. Bahwa suamiku begini dan begini. Diceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Maka Waraqah gembira, ini yang dia cari. Sungguh itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa. Artinya engkau akan menjadi seorang Rasul. Engkau telah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan seterusnya. Sebagaimana dikisahkan dalam sirah. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah dalam Kitabul A'lam, haddathani Yazid ibn Amr, menyampaikan kepadaku Yazid ibn Amr, qala haddathana al-Ala ibn al-Fadl, berkata kepada kami al-Ala ibn al-Fadl, haddatsani abi, menyampaikan kepadaku bapakku dari bapaknya Abdul Malik ibni Abi Suwayh. An Abi Suwayh an abihi, dari Abi Suwayh dari bapaknya. Khalifah ibni Abdir ibni Abdah Al-Minqari, yaitu kakeknya Khalifah ibni Abdah Al-Munqari atau Al-Minqari. Qala sa'altu Muhammad ibni Adi, aku bertanya kepada Muhammad ibni Adi, kaifa sammaka abuka Adi Muhammadan. Apa pertanyaannya? Kenapa bapakmu menamakan kamu Muhammad? Karena dia adalah Muhammad ibni Adi. Maka ditanyakan, kaifa sammaka abuka Adi, mengapa bapakmu Adi menamakan kamu dengan Muhammad? Qala, dijawab, ama inni qad sa'altu abi, ketahuilah aku pernah bertanya kepada bapakku. Amma sa'altani anha, aku pernah bertanya kepada bapakku apa yang kamu tanyakan tadi, yaitu mengapa aku diberi nama Muhammad. Faqala, maka dijawab, kharajtu rabi'a arba'atin min bani Tamim, aku berjalan bersama 4 orang dan aku yang keempatnya. Ana ahaduhum, aku salah satunya dari rombongan tadi dari suku bani Tamim. Wa Mujashi' ibni Darim, dan seorang yang bernama Mujashi' ibni Darim. Wa Yazid ibni Amr ibni Rabi'ah, dan Usama ibni Malik ibni Jundub. Nuridu ibni Jafnah al-Ghassani, kami berempat ingin ketemu dengan seorang yang bernama Ibnu Jafnah al-Ghassani. Falamma qadimna Syam, ketika kami sudah sampai di negeri Syam, nazalna ala ghadir fi, maka kami pun singgah, turun di satu sumur, tempat air atau sumber air di sana. Fihi syajaratun wa qurbuhu diraniyun fa asyrafa alaina. Di situ, di sumur atau mata air tersebut, banyak pohon-pohon. Kemudian mendekatlah dirani fa asyrafa alaina, dan dia memuliakan kami, menjamu kami. Wa qala inna hadhihi al-lughah ma hiya li ahli hadhil balad. Kata orang tadi, bahasa kalian bukan bahasa negeri ini. Qulna na'am, kami katakan iya. Nahnu qaumun min Mudhar, iya, aku adalah kaum dari suku Mudhar. Qala min ayyil mudarrain mudarriyin, dia masih tanya, min ayyi al mudarriyin, kamu dari Mudhar yang mana? Karena Mudhar banyak pecahan-pecahannya. Qulna, kami jawab, min Khindif, kami dari Mudhar, dari pecahan Mudhar yaitu Khindif. Qala ama innahu sayub'ath fikum washikan awashikan nabiyyun fasari'u ilaihi. Orang tadi berkata, ketahuilah akan diutus di tengah kalian sebentar lagi seorang nabi. Fasari'u ilaihi, maka bersegeralah kalian mengikutinya. Akan diutus di negeri kalian seorang nabi sebentar lagi, maka bersegeralah kalian mengikutinya. Wa khudhu bihadzikum, ambillah bagian kalian daripadanya. Turshadu, kalian akan terbimbing. Fa innahu khatimun nabiyyin, karena nabi itu adalah penutup para nabi. Wasmuhu Muhammad, dan namanya adalah Muhammad. Ini sebabnya, maka kemudian anaknya dinamakan Muhammad, karena dia mendengar dari orang di Syam sana mengatakan bahwa di tempat kalian akan diutus seorang nabi terakhir, penutup para nabi, namanya Muhammad. Falaman sarafna min indi ibni Jafna al-Ghassani, ketika kami keluar dari sisi Ibn Jafnah al-Ghassani, wasirna ila ahlina, dan kami kembali ke keluarga-keluarga kami, wulida likulli rajulin minna ghulam. Ternyata empat orang ini tadi pulang dari sana, masing-masing mendapatkan anak laki-laki. Fasammahu Muhammadan, maka mereka menamakan anak-anak mereka Muhammad. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, berarti barakallahu fikum, sebagai catatan, banyaknya nama-nama Muhammad di kalangan Arab justru karena berita dari kaum Nasrani atau Yahudi. Saya ulangi, faedahnya adalah bahwa banyak nama-nama di kalangan Arab Quraisy yang namanya Muhammad ternyata karena berita yang mereka dengar dari dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Sama seperti sahabat yang mulia Muhammad ibni Maslamah. Mengapa dinamakan Muhammad bin Maslamah? Kata Muhammad bin Maslamah, karena bapakku sering bergaul dengan orang-orang Yahudi dan dia mendengar berita akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad. Maka dia semangat untuk menamakan anaknya dengan Muhammad. Maka akulah Muhammad ibni Maslamah, dinamakan oleh bapakku sendiri dengan nama itu karena apa yang beliau dengar dari Yahudi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Rauh, qala haddathana Hammad ibn Salamah, an Atta ibn Sa'ib, an Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya qal, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kanisa. Diriwayatkan dengan sanad ini oleh Imam Ahmad, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW, masuk ke sebuah gereja. Fa'idha huwa biyahudin. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang Yahudi. Wa'idha biyahudiyin yakra alaihimut Taurah. Maka tiba-tiba seorang Yahudi membacakan kepada mereka Taurat. Falamma atau ala sifatin Nabi, ketika sampai bacaan Tauratnya kepada sifat-sifat Nabi, berhenti dia, tidak melanjutkan. Wa fi nahiyatiha rajulun marid, sedangkan di ujung sana ada seorang yang sedang sakit. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada mereka, malakum amsaktum? Malakum amsaktum? Ada apa kalian kok berhenti pembacanya? Lanjutkan. Qala al-marid, berkata orang yang sakit di ujung tadi, innahum atau ala sifati nabiyyin fa amsaku. Mereka ini berhenti membaca karena mereka melewati berita tentang sifat nabi. Maka mereka berhenti. Thumma jaa al-maridu yahbu hatta akhadha at-taurah. Maka orang yang sakit tadi datang dalam keadaan merangkak karena sakit, sampai mengambil Taurat yang sedang dibaca. Diambil Tauratnya dan dilanjutkan dibaca oleh orang sakit tadi. Faqara'a hatta ata ala sifatin nabi. Dilanjutkan membacanya sampai masuk pada sifat nabi. Faqala hadhihi sifatuka wa sifatu ummatik. Kata orang sakit tadi, lihatlah yang ada dalam kitab ini. Ini semua sifat-sifatmu dan sifat umatmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Thumma mat. Orang sakit tadi kemudian berkata, sungguh aku bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau benar-benar Rasulullah. Kemudian meninggallah orang sakit tadi karena membaca Taurat yang berisi sifat-sifat Nabi terakhir, dan ternyata persis seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala an-nabiyyu li ashabihi, maka Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, khudu akhakum, ambillah saudaramu ini. Maksudnya orang yang mati tadi berarti muslim, saudara kalian, ambil dia, urus si jenazahnya. Wa qala Muhammad ibn Sa'ad, berkata Muhammad ibn Sa'ad, haddatsana Muhammad ibn Umar, Qala haddathani Sulaiman ibn Dawud ibn al-Husain, dari bapaknya, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Ubay ibn Ka'ab, qala lamma qadima Tubba al-Madinah. Ini kisah baru dan agak panjang, sebaiknya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.